ada lagi yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad Al-Imam berfatwa buka sehingga beliau terpaksa menanda tangan. Ada bukti jika beliau tidak mengakuinya. Ma'asyiral rahimakumullah, yang anehnya sampai saat ini saya pun belum pernah mendengar bahwa Syekh Muhammad Imam menandatangani wasiat tersebut dengan alasan bahwa dia terpaksa melakukannya. Sampai saat ini saya belum mengetahui. Bahkan yang ada sebaliknya menunjukkan tidak ada keterpaksaan dari Muhammad Nabiullah Imam ketika menandatangani wasiat. Bahkan dia membelai memuji-mujinya. Dan itu terjadi setelah khutbatul Aid. Ya, khutbatul Aid. Yang baru-baru dia menyebutkan dalam khutbahnya itu, yang mengatakan ala wa inna amrillah yazaru bihamdillah alhamdulillah. فَلَيْتَ لِأَهْلِ الْعَلِيَ سَبِيلٌ إِلَّا مِنْ عَرْضٍ. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perkaraku ada di tanganku bihamdillah. فَلَيْتَ لِأَهْلِ الْعَلِيَ سَبِيلٌ إِلَّا مِنْ عَرْضٍ. Maka tidak ada bagi siapapun ya yang memiliki jalan untuk mengurusi aku atau mengatur aku kecuali dengan cara yang hak. Fakatana ya'ala fakulluna mita'ila. Kata jalan benar, kita semua berhala juga benar. Kulluna adilun billah, kita semua adalah hamba Allah. Lazna adilun ya'ala, bukan hamba terhadap siapapun. Lazna adilun ya'ala, bukan sebagai budak terhadap siapapun. Jadi, dia mampu dengan lafaz yang diucapkan oleh Muhammad al-Imam pada waktu berdiri bahwa dia dalam kondisi tidak terpaksa. Perkara yang ada di tangannya sendiri. Di mana ketepatan? Bahkan dia sempat menyampaikan dengan penuh kebanggaan apa yang terjadi pada surat perjanjian itu. Dia mengatakan wa qad jara baini wa baina sayyid Abdul Malik al-Hudi. Telah terjadi kesepakatan antara aku dengan al-Sayyid. Dalam khutbahnya itu dia menyebut Sayyid Abdul Malik al-Rahid al-Khabir. Dia menyebutnya al-Sayyid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil-munafiq Sayyid. Jangan kalian mengatakan kepada orang munafik itu Sayyid. Fa inna wa'iyyakum Sayyidan. Fakat adhaqtum rahmatum azza wa jalla. Sebab kalau seandainya dia seorang sayyid, sungguh kalian telah mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dengan bangga dia menyebut Sayyid Abdul Malik. La ilaha illallah. Sayyid. Sayyid Tuhan. Masya Allah. Apakah yang seperti ini sepantasnya dimuliakan? Dipuji dengan penuh sanjungan sayyid. Kalau di Indonesia seperti Raden atau Karang yang selalu ini seperti itu. Nah, telah terjadi perjanjian jawabai ini oleh Nabi Sifat ala wasiqat ta'ayush. Telah terjadi antara aku dengannya kesepakatan perjanjian untuk hidup bersama-sama. Lalu dia menyebutkan, memuji-mujinya. Wahalihi wasiqah minad dari anana ilaiha indahu muhammad rahmat islam wa salamatul alam. Ini nanti akan didalam insyaAllah ta'ala. Yang jelas, nampak dari khutbah Al-Aid, dari ucapan Muhammad al-Imam, tidak ada pemaksaan. Kemudian, kalau dikatakan bahwa Muhammad al-Imam terpaksa, mukrah, kan ada syarat-syarat mukrah. apabila terpenuhi syarat tersebut baru kita mengatakan bahwa dia mukarram. Ada syarat-syarat disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dari empat syarat baru dikatakan seorang itu benar-benar mukarram, bertakwa, dia dipaksa. Syarat yang pertama, an yakuna dha'iruhu kafiran ala liqa'in yuhammidu bih. Seorang yang memaksanya itu mampu untuk menerapkan apa yang dipaksakan kepada seseorang. Wal ma'mur 'ajizan 'anil dhahab walau bil firar. Sementara yang diperintah, yang dipaksa ini lemah untuk membela diri, meskipun dengan cara melarikan diri. Ini cara Tuhan. Ya. Dan ini belum jelas. Apakah benar mereka ini? Kalau kau sudah mampu untuk membunuh Muhammad Ali Nah, belum jelas. Kemudian yang diperintah, yang dipakai ini, lelah untuk membela diri, meskipun dengan cara melarikan diri, juga tidak jelas. Bahkan kalau dia menanggap dirinya lemah untuk membela diri, melarikan diri adalah hal yang memungkinkan. Iya kan? Nah, di tempat yang lain, daerah yang lain, yang tidak terdapat suri bayangan, selesai. Ini tidak sempurna, tidak terpenuhi jalan sempurna. Yang kedua, ayyamin ba'alabamina annau ila sana'a syurfa'udillahi. Ada kemungkinan besar, kuat perkataan, apabila dia mencinta diri untuk melakukan sesuatu yang dia diharapkan, yang dilarang, maka benar-benar akan dibunuh. Ancaman tersebut benar ada. Akan segera dilakukan oleh pihak yang memaksa. Ini juga belum jelas. Sekedar banyaknya jumlah kubiah, itu tidak cukup. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'illah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah azza wajalla. Yang ketiga, an yakuna ma hadara bihi fawriyan. Bahwa apa yang diancamnya itu segera diwujudkan. Pedang itu sudah di depan leher. Namun kalau kamu tidak melakukan, selesai. Segera dieksekusi. Nah, kalau misalnya dia mengatakan, kamu berjalan. Kalau tidak, saya bunuh kamu kalau berjalan. Itu bukan mukrah namanya. Masih ada kesempatan. Nah, lalu kata beliau, "Wahyukas nama tidakkan pada zaman yang hari dan kita dan dikecualikan kalau dia menyebut waktu yang sangat dekat sekali. Allah tidak ada di sana lagi, atau sudah menjadi kebiasaan bahwa dia tidak mengingkari janjinya. Jadi betul-betul jauh pada saat nampak." Tapi kalau hanya sekedar ancaman, kamu kalau tidak melanggar tangan ini, awal. Kami akan menyerang. Kalau ancaman. Belum termasuk syarat ikhlas. Tidak terpenuhi. Yang kedua, Allah yang maha minal makmur ma'ayadul ala khiyarihi. Tidak nampak dari orang yang dipaksa ini, yang menunjukkan bahwa itu berdasarkan pilihan dari dia. Melakukan kekufuran itu berdasarkan pilihan. Tidak nampak. Tapi dalam kejadian ini justru nampak. Bahwa Muhammad dan Imam menanyakan itu benar-benar atas keinginannya sendiri. Ikhtiarnya. Dengan penegasan dalam khutbah ini, dia menegaskan bahwa perkara ini ada di tangannya. Dia berkuasa penuh untuk bertindak, untuk meniup, dan dia mungkin menandatangani. Berarti berdasarkan firman, berdasarkan firman. Jadi dari sini mana juga bahasa Allah tidak terpenuhi syarat-syarat ikrar, bagaimana mungkin dikatakan bahwa Muhammad dan Imam Bukhari untuk menandatangani kesepakatan perjanjian yang di dalamnya terdapat kekufuran, kebatilan yang sesungguhnya dia sendiri pun menyadari, mengetahui. Dia punya banyak tulisan yang membaca tentang dia. Dia punya banyak tulisan menerangkan tentang kebijakan mereka, kesesatan kemudian mereka. Kok bisa canggih menandatangani sekalian yang isinya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam? Ini masalah besar. Itu kalau dikatakan bahwa dia bukan apa dan kamu bukan, beliau ini orang yang ditanda. Ya. Apa yang dia ucapkan akan didengarkan oleh kaum muslimin yang ada di negeri. Mereka mendengarkan apa yang diucapkan Muhammad dari mereka. Mereka melihat apa yang dilakukan Muhammad Al-Iman. Sehingga ketika Muhammad Al-Iman melakukan sesuatu, itu akan menjadi contoh bagi yang lain. Mereka akan melihat. Sekarang. Kondisi seperti ini. Kalaupun dikatakan bahwa dia kufur, maka berjalan di atas kesadaran untuk tetap mengucapkan kebenaran bahwa dia berhak. Ini lebih afdal. Lebih utama. Seperti bersalahnya Imam Ahmad Rahimahullah dalam keadaan beliau dipaksa, dalam keadaan beliau disiksa dengan siksa-siksa yang sangat berat, beliau alami tahun-tahun lalu. Akan tetapi beliau tetap mengucapkan dengan kalimat Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Quran Kalamullah dan juga Muhammad. Nah, karena dia orang imam ditanya, apa yang boleh ucapkan akan diikuti oleh yang lainnya. Sehingga orang yang seperti ini kondisinya, seharusnya dia bersabar. Kalaupun dikatakan bahwa dia murah, seharusnya dia bersabar.